Baju rosa. Kita lambaikan tangan bareng-bareng. Asli loh, Nela yang saya sangat terima kasih. Sejauh buat Nela lover semuanya. Coba terus dah. Artis yang lagi naik jauh. Just